Boleh aku mong dadi pedulung. Sekarang mimpi ini, ikilah ku sekolah. جديد. Sing paling ngerti marah nahan. Kenangan sing tau ono tak coba kuat iso nompo ora popo sayang katewis tak ngapura yen kon baleni sorry wis ora iso. Thank you. tahu onto tak coba kuat iso rompo ora popo sayang kabeh wis tak ngapura yen kon baleni sori wis Adela. Terima kasih. Sahaku, sahaku, Thank you. Banyu milih koyo to jelas Kamas aku percaya. ojomu iso ninggalke kenangan arep wong engko nyowo iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing iso ngenteni sapa aku karo kowe iso dadi awak dhewe Thank you. enane nanging aku tresno niyomo rokuwe Mas Fendi di barna Indra Terima kasih.